sikapnya Al-Quran. Aku tidak melihat Hasan al-Banna kecuali Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang berbicara, Al-Quran yang berjalannya Rasulullah, bukan Hasan al-Banna, Sufi Hassafiyah, Sufi dari tarekat Hassafiyah, dan mengajak orang-orang ke kuburan untuk menyanyikan anasyid dan membuat renungan-renungan bid'ah muhdatsa. Dikatakan tidaklah aku melihat dia berjalan kecuali Al-Quran yang berjalan. Tidak aku melihat dia berbicara kecuali aku melihat Quran yang berbicara. Astagfirullah, ada ghulu. Ya. Aku tidak menemui pada ikhwan kecuali semuanya baik. Ya. Ini khonanina azza dalam manusia mereka. Dalam manusia mereka, lagu-lagu mereka, nyanyian-nyanyian mereka mengatakan seperti itu. Inna lil ikhwani sarhun kullu ma fihi hasan. Sesungguhnya ikhwan memiliki sarah, suara panggilan. Kullu ma fihi hasan, semua yang di dalamnya hasan. Siapa yang berani menyatakan ada seseorang manusia selain Nabi Ma'sum? Kullu ma fihi hasan, semua yang di dalamnya hasan. Qulna a'udzubikumullah. Ahlus sunnah menyatakan kullu ma fihi hasan pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma fihi hasan, semua yang ada dalam sunnah hasan. Tapi mereka menyatakan inna lil ikhwan sarahun, kullu ma fihi hasan. La tas'al liman banahu innahu al-banna hasan. Jangan tanya siapa yang mendirikannya. Mendirikannya adalah Hasan al-Banna, kata mereka. Al-Banna Hasan. Jangan tertipu dengan bariq al-asma. Jangan tertipu dengan nama-nama dan pujian-pujian yang kadang-kadang berlebih. Tetapi lihat hakikat al-musamma. Hakikat siapa yang dinamakan. Apakah orang itu ahli sunnah atau ahli bid'ah? Ada kisah yang diriwayatkan oleh Ismail ibn Ishaq as-Sirajj rahimahullah, dinukil dalam tarikh Baghdad, dinukil pula dalam manaqib Imam Ahmad, dinukil dalam sirah Ibn al-Jawzi, manaqib Imam Ahmad oleh Ibn al-Jawzi, dan dalam sir, dan juga dalam tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra dalam kitab al-Tahdhib. Beliau mengisahkan Ismail ibn Ishaq as-Sirajj qala rahimahullah bahwa berkata kepadaku Ahmad ibn Hanbal suatu hari, ya belughuni anna al-Harith ya'ni al-Muhasibi yaktul qawn 'indak. Aku dengar bahwa Harith ya'ni al-Muhasibi sering datang ke tempatmu. Kalau ahbartahu manzilaka wa ajlastani min haitsu la yarani. Coba kau sekali-kali engkau panggil dia ke rumahmu, dan aku engkau panggil untuk engkau bawa aku ke rumahmu, ya, untuk di tempat yang dia tidak lihat aku. Fa asma' kalamahu, kata Imam Muhammad, aku ingin dengar ucapan orang ini. Fa qultu sam'u wa tha'a, kata Ismail bin Ishaq, baik, aku dengar, aku taat kepadamu wahai Abu Abdullah. Abu Abdullah kunyahnya Imam Ahmad rahimahullah. Wa sarrani hadha al-ibtida' min Abi Abdullah, dan sungguh membahagiakan aku nasihat atau idenya Abu Abdullah kepadaku. Faqasadtu al-Harith wa sa'altuhu an yahdhurana tilka al-lailah, maka aku pun mendatangi Harith al-Muhasibi dan mengundang ke rumahku malam itu. Faqultu wa tas'al ashabaka an yahdhur ma'a, aku katakan kepada dia, dan panggil pula teman-temanmu untuk datang bersamamu ke rumahku. Kata dia, ya Ismail fihim kathrah, kata Harith al-Muhasibi dengan gaya tawadhu'nya, wahai Ismail, teman-temanku banyak, maka jangan kamu siapkan apa-apa kecuali kusub tamr, cukup air putih dengan korma. Silakan perbanyak dari air putih dan korma, jangan yang lain. Fa'altu ma amarani, aku lakukan apa yang dia perintahkan padaku. Wa ansaratu ila Abi Abdullah fa akhbartuhu, aku datangnya Abu Abdullah Imam Ahmad, aku beritahu dia bahwa nanti malam mereka akan datang. Fa'adara ba'dal maghrib, maka Imam Ahmad datang lebih dulu ba'dal maghrib. Wa sa'adal ghurfah fiddar, beliau naik ghurfah yani al-ulayyah. Ghurfah maknanya tempat yang tersembunyi di atas. Fajtahada fi wirdihi ila an fariqa, maka beliau berzikir sampai selesai. Wa hadara al-Haris wa ashabu, maka datanglah Haris al-Muhasibi dan kawan-kawannya. Fa'akalu thumma qamu shalah, mereka makan kemudian mereka berdiri untuk salat al-Aqamah, salat Isya. Wa lam yusallu ba'daha,